الحمد لله، الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أذي حق الله لم يكن أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي، ومن ضيع التقوى وأهمل أمره تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan berusaha melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa kepada Allah merupakan satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa kepada Allah merupakan kunci satu-satunya untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah merupakan modal terbesar untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita usahakan dalam kehidupan kita. Dengan takwa Allah akan memberikan solusi kepada kita untuk menyelesaikan berbagai macam problem dan permasalahan dalam hidup ini. Dengan takwa Allah akan memudahkan segala urusan kita, dan dengan takwa pula Allah akan membukakan rezeki kepada kita dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya masalah takwa ini, sampai-sampai syariat mewajibkan kepada khatib Jumat dalam khutbahnya untuk menyampaikan wasiat takwa ini kepada segenap yang hadir. Lalu apa arti takwa itu sendiri? Al-Imam Ali karramallahu wajha wa radhiya anhu pernah ditanya beliau tentang apa itu takwa. Beliau menjawab, "At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil." Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an, hadis dan semua syariat-syariat Allah, menerima dengan ridha apa yang diberikan meskipun itu sedikit dari Allah. Lalu hidup ini kita gunakan untuk senantiasa menyiapkan diri kita untuk hari keberangkatan kita dari alam dunia menuju alam akhirat. Salah satu profil orang yang bertakwa, beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Laisa taqwallah bisyamin nahar wa qiyamil lail wa takhlid bainahuma." Bukanlah takwa itu dicapai dengan siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, atau melakukan keduanya. Walakinna taqwa, kata beliau, akan tetapi takwa adalah ada umaftaradahu Allahu alaik, menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Wajtinabu ma nahallahu anuh, dan menjauhi apapun yang Allah larang. Wa in amilta khairan fauqa dzalik fahuwa khairun ila khair. Dan di luar itu, setelah kalian mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, jikalau kalian melakukan kebaikan, fahuwa khairun ila khair, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu saat, di saat satu khalifah dilantik, dibaiat untuk jadi pimpinan, ialah Khalifah Al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Bani Abbasiyah. Datanglah seorang ulama besar, beliau ahli tafsir, yang bernama Muqatil bin Sulaiman. Beliau Muqatil bin Sulaiman dalam pelantikan ini dipersilahkan oleh khalifah untuk memberikan petuah, nasihat dan ceramah. Maka dalam kesempatan itu beliau menawarkan kepada khalifah, "Wahai khalifah, a'idzuka bima sami'tu au bima ra'aitu." Wahai khalifah, akankah saya memberikan petuah dengan sesuatu yang pernah saya dengar, ataukah dengan sesuatu yang pernah saya lihat dan saya saksikan? Maka khalifah mengatakan, "Izni bima ra'ait." Berikan petuah dan nasihatmu dengan apa-apa yang pernah engkau saksikan. Perlu diketahui bahwa Muqatil bin Sulaiman ini, beliau lahir pada zaman dinasti sebelum Bani Abbasiyah, yaitu pada Daulah Umayyah, dan beliau terus hidup sampai zaman setelahnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Beliau mengatakan, "Wahai khalifah, aku pernah menyaksikan dua khalifah sebelum engkau yang memiliki persamaan sekaligus memiliki perbedaan. Aku menyaksikan khalifah sebelum kamu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan yang satunya adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kesamaannya adalah kedua khalifah ini sama-sama punya anak yang banyak, yang jumlahnya 11. Tapi perbedaannya adalah tatkala khalifah ini wafat, maka harta peninggalan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah cuma 18 dinar. Yang 9 dinar habis untuk prosesi pemakaman. Dan yang 9 lagi dibagi-bagi kepada anak-anak beliau yang jumlahnya 11. Yang jika dibagi sama rata sekalipun, bagian setiap anak dari tirkah tersebut kurang dari 1 dinar. 1 dinar kalau uang sekarang kurang lebih 2 juta sekian rupiah. Sementara Hisham bin Abdul Malik, tatkala meninggal dunia, kesebelas anak-anaknya masing-masing mendapatkan tirkah atau warisan sebesar 1 juta dinar. 1 juta dinar kalau dikalikan 2 juta uang rupiah, maka sama dengan 2 triliun. Tapi apa yang terjadi? Wahai Khalifah, saya menyaksikan sendiri, kata Qatil bin Sulaiman, sang anak dari Khalifah yang meninggal dengan tidak banyak meninggalkan warisan, salah seorang dari anak-anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada yang bersedekah di jalan Allah dengan 100 ekor kuda. Sedangkan salah satu anak dari Khalifah yang kaya raya, Hisham bin Abdul Malik, yang masing-masing anaknya mendapatkan warisan 1 juta dinar, saya saksikan, kana yatasawwalu fis-suq, menjadi peminta-minta di pasar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah engkau wahai Khalifah apa rahasia daripada Umar bin Abdul Aziz? Tatkala Khalifah ini mau meninggal, maka orang sama datang dan bertanya pada beliau, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mada tarakta li abnaik, wahai Khalifah, apa yang engkau tinggalkan nanti setelah engkau mati untuk anak-anakmu? Maka dengan tegas Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, taraktu lahum taqwallah, aku wariskan kepada anak-anakku adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kanu salihin, fallahu yatawalla salihin, jikalau semua anak-anakku nanti semua jadi orang-orang yang soleh, maka aku yakin Allah yang menjamin rezekinya orang-orang yang soleh. Wa in kanu ghaira dzalik, akan tetapi jikalau anak-anakku tidak menjadi orang-orang yang soleh, tidak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillah, maka aku tidak meninggalkan sesuatu fasilitas bagi mereka untuk maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang zaman sekarang, mereka rela bekerja keras, banting tulang, terkadang bukan hanya untuk kehidupan mereka saja, namun juga untuk kesejahteraan anak-anaknya nanti. Padahal bekal terpenting yang harus kita siapkan untuk kita dan anak-anak kita adalah ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kita di bulan Rajab ini serta bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk dapat mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, faballighna Ramadan, wa'inna ala siyam wal qiyam, wahfazna minal azam birahmatika ya arhamar rahimin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر